Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-80 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Yang mana ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya agar kita senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, dalam rangka untuk membedakan antara orang-orang kufar dan orang-orang munafikin. Kalau orang-orang kufar, mereka menolak dan tidak mentaati Allah dan Rasulnya, zahirnya dan batinnya. Adapun orang-orang munafikin, mereka nampaknya zahirnya mentaati Rasulullah SAW, namun batinnya benci dan tidak suka. Adapun orang-orang mukminun, mereka mentaati Allah dan Rasulnya, zahiran wa batinan, secara zahirnya dan juga secara batinnya. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Artinya, barang siapa yang mentaati rasul, sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpaling, maka tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad sebagai pengawas atau penjaga untuk mereka. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus Nabi Muhammad untuk mengawasi mereka. Itu urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengawasinya. Itu maksudnya. Jadi, kalau mentaati Rasul berarti sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Taala merintahkan agar kita mentaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mengikuti syariatnya, mengikuti ajarannya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa saja yang Rasulullah perintahkan kepada kalian, maka ambillah, kerjakanlah. Dan apa saja yang Rasulullah larang dari kalian, maka tinggalkanlah. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Niscaya Allah taala akan mencintaimu, mencintai kalian. Oleh karena itu ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk salah satu sebab untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah man yastajib lirrasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang memenuhi panggilan atau syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'mal bihadiyih, dan barang siapa yang beramal dengan petunjuknya, faqad istajaba lillahi ta'ala wa amtasala amrah. Sungguh dia telah apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan perintahnya. Karena Allah telah perintahkan na barakallahu fikum hamba-hambanya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaliknya, wa man a'rada 'an ta'atillah wa rasulih fama ba'atsnaka ayyuhar rasul 'ala ha'ula'il mu'ridin raqiban tahfadhu a'malahum wa tuhasibuhum 'alayha fa hisabuhum 'alaina. Artinya, namun barang siapa yang berpaling dari mentaati Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasulnya, apa? Maka kami tidaklah mengutus wahai Rasul untuk menjadi pengawas terhadap mereka orang-orang yang berpaling, untuk mengawasi, menjaga amalan-amalan mereka, dan kemudian engkau memperhitungkan mereka terhadap amalan tersebut. Maksudnya kamu tidak perlu khawatir, mereka nanti yang menanggung adalah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami tidak mengutus kamu untuk mengawasi mereka dan amalan mereka, tapi hanya memerintahkan untuk menyampaikan. Inilah dakwah yang sahih, barakallahu fikum. Dakwah yang sahih itu hanya menyampaikan, mengarahkan, membimbing kepada jalan yang benar. Adapun untuk menjadikan orang yang didakwahi harus mengikuti, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena namanya hidayah taufik. Hidayah apa? Taufik. Oleh karena itu kalau berdakwah jangan memaksa. Enggak benar itu dakwah memaksa ya. Harus ikut sekarang juga, kalau tidak jangan. Paham ya? Jangan sampai kita berdakwah memaksa, tapi berdakwah membimbing, mengarahkan, menyarankan, mendakwakan dengan dakwah yang benar. Perkara nerima walhamdulillah, berarti hidayah telah sampai kepada dirinya. Perkara dia belum menerima, sabar dalam berdakwah, terus mendakwahi, mendakwakan al-haq, al-Quran dan as-sunnah. Bersabar, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azm dari kalangan para rasul, dan jangan tergesa-gesa. Jadi sikap tergesa-gesa tidak bagus dalam berdakwah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jangan terburu-buru, sabar dalam berdakwah. Karena ketika orang mendakwahi, itu belum tentu orang yang dakwahi langsung menerima. Terkadang nolak, terkadang bangkang, terkadang adu argumen misalkan. Tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dengan berjalannya waktu, biidznillah mereka pun terbuka hatinya sehingga menerima hidayah yang sahih, menerima ajaran yang benar. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah berapa tahun? 950 tahun bayangkan. Mendakwahkan tauhid. Naam, menumpas kesyirikan, karena saat itu muncul kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Ya enggak? Oleh karena itu Allah taala mengutus Nabi Nuh adalah rasul pertama kali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk bumi, Nuh alaihi salam, untuk menumpas kesyirikan, memberantas kesyirikan. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Syahidnya ikhwani fid din, azzani wa sakumullah, perkara mengawasi amalan-amalan mereka dan memperhitungkan itu bukan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun tugas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendakwahkan, mengajak mereka kepada nam tauhid, kepada kebenaran. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-80 dari surat An-Nisa tersebut. Naam. Fahisabuhum alaina, maka perhitungan mereka naam atas kami. Maksudnya tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala, Allah taala yang akan memperhitungkan amalan mereka, bukan engkau wahai Muhammad, bukan. Nah, oleh karena itu ketika kita berdakwah atau mendakwahkan itu, jangan apa tadi? Jangan memaksa. Jangan memaksa. Sampaikan al-haq terus. Dengan berjalannya waktu insyaallah biidznillah akan lunak hatinya. Karena terkadang barakallahu fikum, dakwah yang didakwahkan tadi itu, orang yang kita dakwahi menerimanya setelah orang yang mendakwahkan itu meninggal terkadang. Jadi si da'i atau da'i yang menyampaikan al-haq tadi itu setelah meninggal dunia, barulah mereka sadar. Ada juga seperti itu. Kemudian mereka mengenal al-haq, mengenal kebenaran. Nah, semula ketika di masa nah barakallahu fikum, orang yang berdakwah tersebut dia masih menolak, masih membantah, membangkang. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dulu menolak, membenci al-haq, akhirnya senang, lunak hatinya dan menerima al-haq. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini, qala Allah taala, Allah taala berfirman ayat yang ke-81 ini mengenai keberadaan orang-orang munafikun. Wa yaquluna ta'atun fa idza barasu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Mereka mengatakan kami taat, katanya, namun apabila mereka telah keluar dari sisimu wahai Muhammad, bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul, mereka di malam hari membuat apa? Siasat. Membuat siasat, sekelompok mereka membuat siasat tidak seperti apa yang diungkapkan. Paham ya? Jadi ketika dihadapan Rasulullah mengatakan kami taat, katanya, tapi ketika datang malam hari mereka membuat siasat. Membuat siasat atau tipu muslihat yang fungsi dan tujuannya adalah apa? Untuk tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Dan sungguh Allah taala mencatat apa yang mereka bikin berupa siasat tadi itu. Jadi ketika masih dihadapan Rasulullah menyatakan taat, katanya, tapi begitu datang malam hari mereka langsung apa? Mengatur siasat, membuat siasat yang tidak seperti apa yang mereka ucapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, perhatikan ya. Ewa. Kita lihat di sini, fa'arid anhum watawakkal 'alallah. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dari orang-orang munafikun, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kafa billahi wakila. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, barakallahu fikum, na'am, dan juga sebagai penolong. Qala al-fassirun asabahumullah wa yudhiru ha'ula al-mu'ridun wa hum fi majlisi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ta'atuhum. Di majlisnya Rasulullah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka orang-orang berpaling tadi menampakkan ketaatan. Menampakkan apa? Menampakkan ketaatan. Nah, barakallahu fikum wa kita lihat di sini. Menampakkan ketaatan dari Rasul wa majabih, menampakkan ketaatan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa syariat, nampaknya seakan-akan mentaati gitu. Itu di hadapan Rasulullah saja. Tapi ketika sudah datang waktu yang dia tidak di hadapan Rasulullah, kita lihat. Fa idza ibta'du anhu wa ansarafu an majlisihi. Namun apabila ketika mereka sudah menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpaling dari majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dabbara jama'atun minhum lailan ghaira ma a'lanuhu min at-ta'ah. Mereka membuat siasat di malam hari, sekelompok di antara mereka membuat siasat di malam hari yang tidak seperti apa yang mereka umumkan ketika di hadapan Rasulullah berupa ketaatan. Dibalik oleh mereka. Jadi ketika di siang hari di hadapan Rasulullah mengatakan kami taat katanya. Tapi begitu datang malam hari, mereka langsung mengatur siasat yang keji dan juga siasat yang jelek. Berubah. Dengan siasat tidak seperti apa yang mereka apa? Tidak seperti apa yang mereka umumkan, yang mereka kumandangkan di hadapan Rasulullah SAW berupa ketaatan. Wa ma'alimu annallaha yuhsi alaihim ma yudabbirun. Dalam keadaan mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala mencatat, menghitung apa yang mereka bikin. Apa yang mereka bikin berupa siasat dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siasat yang jelek tadi itu. Wa sayujazihim alaihi atammal jazaa'. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasi mereka dengan apa? Balasan yang sempurna. Perhatikan baik-baik ya. Dengan balasan yang sempurna. Fatawala anhum ayyuhar rasul, maka berpalinglah engkau wahai rasul dari mereka. Wala tubali bihim, jangan peduli dengan mereka. Dengan orang-orang munafikin jangan peduli. Karena mereka itu pandai bersilat lidah. Paham ya? Pandai berkelit. Nah, barakallahu fikum, terkadang mengatakan A, kemudian tiba-tiba berubah menjadi B misalkan. Paham ya? Paginya mengatakan taat, malam dan mengatakan apa? Tidak mentaati. Bayangkan seperti itu. Karena orang-orang munafikun itu adalah orang-orang yang bagaimana? Yang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Jadi kalau ditanya siapa orang munafik? Orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nanti tercatat ya. Jadi orang munafik adalah orang yang menampakkan apa? Keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Itu adalah orang-orang munafikun. Allahu musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum, kata beliau al-mufassirun asabahumullah fa innahum lan yadurruka, sesungguhnya mereka tidak akan membahayakanmu. Wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu hanya kepada Allah Taala, berserah diri hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup tidak pernah mati. Jadi kalau kita menyandarkan kehidupan kita jangan kepada orang, jangan menyandarkan kehidupan kita kepada yayasan, jangan menyandarkan kehidupan kita kepada proposal, ya kan? Sandarkan kehidupan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang sudah menyandarkan kehidupannya kepada orang lain bukan kepada Allah Ta'ala, dia akan merasa gelisah kalau seandainya orang lain itu jauh dari dirinya. Paham ya? Kalau seperti ini, seperti itu, nanti seperti ini. Dia bingung. Tapi kalau dia menyandarkan rezeki, menyandarkan berpasrah, berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala, tenang hatinya. Karena semua sudah tercatat. Semuanya sudah apa? Sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya rezeki hamba sekian, sekian, sekian. Tidak pernah terluputkan. Antum kita diboikot oleh manusia dalam jual beli pun gak perlu ragu, gak perlu takut. Tapi apakah mereka mampu memboikot rezeki dari langit? Mampu atau tidak? Gak akan mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Ikhwani fiddin azza wa jalla, jadi kalau menggantungkan diri kita dalam kehidupan sehari-hari, gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na barakallahu fikum. Jadi upayakan, pahami baik-baik, orang munafik adalah orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Naam, itu upayakan dihafal itu ya. Ayo naam. Kita lihat di sini. Wa hasbuka bihi waliyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong untukmu dan juga pelindung untukmu. Allah Subhanahu wa taala ada sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Oleh karena itu ketika kita menjumpai sesuatu yang mengerikan atau kita merasa ketakutan, apa ucapan yang tepat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat itu ditakut-takutin oleh orang-orang kufar bahwasanya mereka berkumpul jadi satu para sekutu untuk menyerang kalian, tapi justru orang-orang beriman tambah imannya. Kemudian Rasulullah dan segenap para sahabat hanya mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dimasukkan ke dalam api, dilemparkan ke dalam api, apa yang beliau ucapkan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong kita dan sebaik-baik pelindung Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan yang lainnya barakallahu fikum. Na'am. Allah musta'an. Kalau misalkan antum lagi di perjalanan kemudian di depan antum dihadang oleh begal misalkan, mau dibegal, ucapkan ucapan ini. Insyaallah biidznillah, biidznillah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya insyaallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kalau ada rasa takut. Jadi sehingga dengan ucapan tersebut, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, rasa takut itu hilang. Sehingga dia pun apa? Tidak ada was-was, bisikan-bisikan, dia pun berjalan lancar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena ungkapan tadi itu bukan sembarangan. Ungkapan tadi bukan ungkapan yang sembarangan, tapi ungkapan yang sudah ada sunnahnya sebelumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika ada sesuatu yang membuat nah barakallahu fikum takut atau membuat sesuatu yang dianggap menakutkan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, ayat yang selanjutnya, qala Allah taala, ayat yang ke-82 dari surat An-Nisa. Nah barakallahu fikum, ayat yang ke-82 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Nah, kita lihat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi Allah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Nah, tidakkah mereka mau tadabbur merenungi Al-Qur'an? Kalaulah seandainya Al-Qur'an itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak di dalamnya. Tapi Al-Qur'an adalah kalam siapa? Kalamullah jalla wa ala. Tidak pernah aku menjumpai di dalamnya itu kekurangan, tidak ada. Atau tidak pernah antum jumpai dalamnya perselisihan, itu enggak ada sama sekali. Paham ya? Nah, yang ada adalah kesempurnaan, tersusun rapi, bayangkan. Oleh karena itu banyak orang-orang yang nah barakallahu fikum mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia, Al-Qur'an itu adalah ucapan tukang sihir dan semisalnya, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan berapa? Satu surat saja kalau mampu. Satu ayat saja enggak mampu, apalagi satu surat, ya enggak? Nah barakallahu wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Naam, artinya apa? Jika kalian masih ragu terhadap Al-Qur'an yang telah kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bisurah, datangkanlah satu surat saja. Mampu atau tidak? Enggak akan mampu. Tantangan yang berikutnya, qul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum di ba'dun dhahira. Katakanlah kalau seandainya manusia dan jin berkumpul jadi satu, bahu membahu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, niscaya apa? Mereka tidak akan mampu mendatangkannya walaupun saling tolong-menolong bahu membahu. Mulai dari profesornya, dokternya atau yang semisalnya jadi satu, bahu membahu dari kalangan jin dan manusia untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, mampu atau tidak? La ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun saling bahu membahu, tolong menolong, tidak akan mampu mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Enggak akan mampu. Susunannya sangat mulia sekali. Susunannya sangat mulia sekali barakallahu fikum Al-Qur'an Karim. Oleh karena itu terkadang kita merasa apa? Merasa terhibur ketika membaca Al-Qur'an dengan susunan yang sangat rapi, susunan yang sangat apa? Nah, barakallahu fikum sesuai dengan apa? Sesuai dengan kaidah atau yang semisalnya, karena Al-Qur'an kalamullah. bukan kalam manusia. Oleh karena itu ketika ada yang mengatakan ini ucapan manusia, apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Orang tadi yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia diancam dengan neraka Saqar. Ketika Allah taala menceritakan dalam surat apa itu? Barakallahu fikum, surat Al-Mudaththir. Ya enggak? Nah, ketika ada yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, katanya. In hadza illa qaulul bashar, katanya. Tidaklah Al-Qur'an ini kecuali ucapan manusia. Apa kata Allah taala setelahnya? In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi Saqar. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka apa? Saqar. Wa ma adraka ma Saqar? Apakah kamu tahu apa neraka Saqar? Apa itu? La tubqi wa la tadhar. Neraka yang tidak menyisakan, tidak meninggalkan, semua dimakan lahap, dibakar oleh api tersebut. Wa'iyadzubillah. Itulah keadaan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Lawahatul lil bashar, sebagai tempat memanggang, membakar manusia. 'Alaiha 19. Di atasnya dijaga oleh malaikat 19, 19 malaikat. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwasannya ngeri sekali orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah, Al-Qur'an makhluk, Al-Qur'an ucapan manusia. Allah taala antam dengan apa tadi? Neraka Saqar. In hadza illa qaulul bashar. Sa'uslihi Saqar. Wa ma adraka ma Saqar? Apa kamu tahu apa neraka Saqar? Dimasukkan dalam neraka Saqar. Nam la tubqi wa la tadar. Neraka tersebut adalah neraka yang tidak menyisakan, tidak meninggalkan. Jadi orang sudah masuk, langsung dibakar. Lawahatul lil bashar, sebagai tempat untuk memanggang, membakar manusia. 'Alaiha 19, di atasnya dijaga oleh malaikat 19. Nah, Allahu musta'an. Itulah keadaan orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Kalau seandainya makhluk, niscaya banyak perubahan dalam Al-Qur'an. Banyak perselisihan. Oleh karena itu ayat ini yang mulia, Allah telah mengatakan walau kana min indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an turun dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan apa? Akan mereka menjumpai perselisihan yang sangat banyak dalam Al-Qur'an. Tapi ada enggak dalam Al-Qur'an perselisihan? Enggak ada. Al-Qur'an adalah sebagai apa? Obat bagi manusia, syifa. Naam. Berbagai macam penyakit, ada ruqyah, kemudian juga ada penenang hati. Al-Qur'anul Karim. Naam barakallahu fikum. Qala al-mufassirun asbahumullah. Perhatikan tafsirannya. Afala yandur haula'i fil Qur'an? Tidakkah mereka mau memperhatikan kandungan Al-Qur'an? Wa ma dza'a bihi minal haqq, dan apa yang telah datang berupa al-haq? Nadhra ta'ammulin wa tadabburin. Nadhra ta'ammulin wa tadabburin. Dengan perhatian atau penglihatan yang diiringi dengan ta'ammul, memperhatikan, wa tadabbur, dan juga merenungi. Tadabbur. Karena terkadang orang kalau menghafal saja itu biasanya kalau enggak tahu maknanya ya lewat begitu saja, tapi kalau dibaca dengan diiringi maknanya tahu, itu kadang rasanya apa? Bisa menghibur, bisa terkadang sedih juga ketika melewati ayat-ayat masalah azab seperti itu. Fungsinya adalah apa? Mengingat, nah barakallahu fikum, akhirat. Nah, yaitu mengingat surga dan juga neraka. Kita lihat di sini. Haitsu ja'ala naskan muhkam yaqta' bi annahu min 'indillahi wahdah. Naam. Dari sisi apa? Bahwasanya Al-Qur'an itu datang dalam keadaan apa? Susunan. Susunan yang sangat teratur dan juga na barakallahu fikum, letak yang sesuai pada tempatnya, yang bisa dipastikan bahwasanya turun itu Al-Qur'an tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim kapan turun ke langit dunia? Kapan? Pada malam? Malam kapan? Malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Nah, turun sekaligus ke langit dunia. Adapun dari langit dunia sampai kepada Rasulullah SAW itu turunnya berangsur-angsur sesuai dengan sikonpat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar zat yang maha kuasa, sehingga apa? Naam, Allah taala berbuat sesuai dengan kehendaknya. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Walau kana min indi ghairihi la, walau kana min indi ghairihi la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya naam dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya apa? Mereka akan mendapati, menjumpai di dalamnya perselisihan yang banyak. Coba bayangkan, Al-Qur'anul Karim, kalau seandainya ada ayat yang mansukh, dihapus, digantikan dengan ayat yang baru yang lebih baik atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, na'am, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak apa? Tidak, na'am, barakallahu fikum, berbuat kemudian Allah taala tidak apa? Tidak meletakkan hikmah di balik itu semuanya. Bahkan Allah taala meletakkan hikmah di balik itu semuanya. Di balik apa? Penghapusan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an digantikan dengan yang semisalnya atau yang lebih baik. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Bijaksana, Hakim. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat lagi ayat yang selanjutnya mengenai keberadaan orang-orang munafikun. Kalau dapat kabar, dapat kabar tentang keamanan atau rasa takut, langsung diumumkan oleh mereka. Buru-buru mereka, tergesa-gesa. Seharusnya mereka mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, atau kepada orang-orang yang berilmu, biar tahu apa sebenarnya kejadian yang terjadi. Kalau mereka tidak langsung dikabarkan, dapat kabar langsung dikabarkan, ini berbahaya sekali. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'. Apa artinya? Cukuplah suatu dosa bagi seorang yang dia mengkabarkan seluruh apa yang dia dengar. Tapi maksudnya bagaimana yang benar? Maksudnya adalah disaring terlebih dahulu sebelum disair. Sebelum dikirim, sebelum dikabarkan, disaring terlebih dahulu kabarnya sikoh atau tidak. Kalau kabarnya dia orang-orang fasik, orang-orang munafik, jangan diterima. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik, orang yang fasik, orang yang terkenal bohong, orang yang terkenal berdusta misalkan, orang fasik datang membawa kabar di hadapanmu, fatabayyanu, carilah kejelasan terlebih dahulu, benar enggak kabarnya ini? Jangan-jangan bohong, jangan-jangan enggak benar, jangan-jangan dia nipu, kan gitu. Tapi kalau yang datang membawa kabar tersebut adalah orang yang sikoh, terpercaya, hukum asalnya enggak perlu antum tabayyun lagi. Karena hukum asalnya sikoh dia. Paham ya? Kabarnya dibawa oleh orang yang sikoh, terpercaya, orang yang nanti tidak dikenal dengan berdusta atau sering berdusta. Naam. Syahidnya barakallahu fikum, ayat yang mulia ini, ayat yang ke-83 ini mengenai keberadaan orang-orang munafikun. Kita lihat, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum asy-syaitana illa qalila. Artinya, dan apabila telah datang kepada mereka orang-orang munafikun suatu kabar mengenai keamanan atau rasa takut, ada umbih, langsung mereka mengumandangkan, disiarkan, diumumkan. Padahal yang lebih baik bagaimana? Walau radduhu ilal rasul. Kalaulah seandainya mereka mau mengembalikan kabar tersebut yang tersebar tadi itu kepada rasul dan kepada ulil amri, di kalangan ulama, ahlul ilm, nam di antara mereka, la'alimahul ladhina yastanbitunahum minhum. Nisaya akan mengetahui, niscaya mereka akan mengetahui hakikat kenyataan apa sebenarnya kabar yang terjadi. Amulum. Jadi enggak terburu-buru, karena sikap terburu-buru itu lain dengan bersegera, beda kan? Tergesa-gesa lain dengan bersegera. Kalau bersegera positif, kalau tergesa-gesa itu seringnya apa negatif. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, ata'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Sikap berhati-hati, pelan-pelan, tenang, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap tergesa-gesa datang dari setan. Oleh karena itu dalil yang menyatakan untuk berbuat ketaatan bukan tergesa-gesalah, bukan, bersegeralah. Dalam masalah ketaatan bersegera. Bersegera itu tidak harus tergesa-gesa, ya enggak? Orang kalau tergesa-gesa, contohnya apa? Dalam salat Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum idza uqimatish shalah" fa'tuha wa antum tamshun wala ta'tuha wa antum tas'un alaikum as-sakinah. Artinya apa? Apabila salat telah ditegakkan, datangilah salat dalam keadaan berjalan, tenang, santai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu ketika dikumandangkan untuk salat, datang segera, enggak harus lari-lari. Jangan kalian mendatangi dalam keadaan lari-lari. Apa kata Rasulullah? Alaikum as-sakinah. Wajib atas kalian untuk tenang, tenteram. Karena kalau bersegera itu enggak harus dia tuh lari, datang di awal, tenang dia. Coba kalau mendatangi salat dalam keadaan lari-lari, kira-kira tenang enggak keadaannya? enggak tenang sampai tempat tujuan, dia sholat dalam keadaan apa? Nafasnya tidak teratur. Maksudnya bagaimana maksudnya? Beda antara bersegera dengan terburu-buru. Paham ya? Kalau bahasa Jawanya apa? Gerusa-gerusu, gedandapan. Paham ya? Nah, buru-buru itu kurang tepat. Paham ya? Jadi bersegera itu tidak mengharuskan dia apa? Terburu-buru, tapi datang di awal. Paham maksudnya ya? Sehingga sholat dengan tenang. Syahidnya barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, sifat yang mulia adalah sifat nah berhati-hati tadi. Adapun tergesa-gesa datang dari syaitan. Kita lihat barakallahu fikum berikutnya. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan kepada Rasul tentang perkara yang beredar tadi itu mengenai masalah keamanan atau rasa takut tadi itu, dan mengembalikan kepada ahlul ilm, bayangkan, kepada Rasul dan ahlul ilm. Kenapa kok arahnya ke ahlul ilm? Ahlul ilm itu pewaris para nabi. Paham ya? Mereka itu pewaris para nabi. Nabi itu mewariskan apa? Tidak mewariskan harta, la dirham wala dinar. Tapi yang diwariskan oleh para nabi apa? Apa? Ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, inna ma'syaral anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathul ilm. Wa innama warathul ilm. Faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya, sesungguhnya segenap para nabi, mereka itu tidak mewariskan dinar oleh dirham. Dinar mata uang terbuat dari emas. Dinar mata uang terbuat dari emas. Dirham mata uang terbuat dari perak. Itu dihafal. Dinar mata uang terbuat dari apa? Emas. Dirham mata uang terbuat dari perak. Nah, para nabi, segenap para nabi, tidak mewariskan harta. La dinar oleh dirham. Tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Jadi antum duduk di majelis ilmu seperti ini, sebenarnya antum mencari warisan atau enggak? Mencari warisan. Warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dibacakan oleh para ahlul ilm, yang dibacakan oleh para asatidzah, para masyayikh ahli sunnati wal jamaah. Antum mencari warisan. Oleh karena itu sangat disayangkan orang-orang yang tidak mau mencari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam padahal dibagikan secara gratis. Ya enggak? Nah, warisan gak sembarangan. Jangan bayangannya warisan itu uang terus. Tidak. Warisan para nabi adalah ilmu. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa tadi? Faman akhadahu faqad akhada bihadin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan tersebut, sungguh dia telah mengambil dengan bagian yang sangat besar. Ikhwani fiddin azza wa jazakumullah. Kita lihat lagi berikutnya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kalaulah seandainya bukan karena karunia Allah dan keutamaannya yang diberikan kepada kalian, niscaya kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit. Kenapa kok mengikuti setan? Karena para setan itu pandai di dalam membujuk, merayu. Kalau manusia digoda dalam pintu dunia enggak mempan, dia masuk dalam pintu masalah agama. Bagaimana caranya digoyahkan? Kalau setan ingin masuk dan mungkin masuk mengganggu manusia melalui pintu masalah agama, kok enggak mempan melalui pintu dunia. Seperti itu, digoyah terus, digoncang-goncang terus. Karena sekarang ini kita berada di mana? Dunia, penjara bukan? Dunia ini penjara bukan? Penjara bagi seorang mukmin, ingat-ingat, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kalau di penjara ya banyak masalah kan itu. Nah, barakallahu fikum lal mustan. Kita lihat lagi tafsirannya. Jadi setan itu memasang jerat-jerat, memasang jebakan-jebakan untuk menjebak atau untuk menipu Bani Adam. Oleh karena itu Allah telah peringatkan dalam Al-Qur'an Karim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jadi setan itu ketika menggoda bukan dengan satu langkah tapi berlangkah-langkah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Rasulullah assalamata wal afiyah. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita tutup dengan tafsiran ini. Wa idza jaa'a haula'il ladzina lam yastaqir al-iman. Wa idza jaa'a haula'il ladzina lam yastaqir al-iman fi qulubihim amrun yajibu kitmanuhu muta'alliqan bil amni alladhi ya'udu khairuhu 'ala al-islam wal muslimin. Ini orang-orang munafikun ini sangat jahat sekali. Apabila datang kepada mereka suatu kabar datang kepada orang-orang munafikun yang mereka orang-orang yang belum kokoh imannya, yang belum menetap imannya di hati-hati mereka, ya kan? Orang-orang munafikunan seperti itu. Nampakkan zahirnya, batinnya benci dengan keislaman. Apa yang mereka lakukan? Apabila datang kepada mereka suatu berita yang wajib disembunyikan, yang berkaitan masalah keamanan yang kembali kepada keamanan yang kembali kebaikannya kepada kaum muslimin dan agama Islam, malah justru apa? Kita lihat, au bil khaufi, atau berkaitan masalah rasa takut yang kembali kepada agama Islam atau kaum muslimin, ala yulqi fi qulubihim, na'am, yang apa yang tertanam atau tertancap pada hati-hati mereka, ada itmi'nan, mereka tidak tenang. Ini langsung apa yang mereka lakukan? Afshauhu wa ada'uhu bihi finnas. Ini mereka langsung nyebarkan, umumkan di hadapan manusia, padahal harus sembunyikan dulu, karena posisinya dalam peperangan itu harus pandai-pandai mengatur siasat, kesembarangan. Ada kabar kira-kira nanti akan diserbu, misalkan akan diserbu, akan di nah barakallahu fikum, musuh akan menyerang. Itu sebenarnya kita hanya mengabarkan kepada prajurit atau pasukan tadi itu bersiap-siap agar mereka enggak takut. Paham ya? Agar mereka enggak takut dan siap siaga. Tapi kalau dikabarkan, awas nanti diserang, nanti seperti ini, nanti seperti itu, diumumkan, dikumandangkan kepada manusia, inilah yang terkadang apa? Orang-orang munafikun kalau berada di tengah-tengah kaum muslimin dalam peperangan itu membuat apa? Kacau keadaan. Seperti itu. Nah, akhirnya kan orang akhirnya mereka takut itu loh dengan apa? Kabar-kabar tadi itu. Tapi tahan dulu. Apa maksudnya? Bagaimana para ahlul ilm? Kita lihat. Walau raddaha ula ma ja'ahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ahlul ilm wal fiqhi la 'alima haqiqata ma'na ahlul istinbat minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan, kalau seandainya mereka mau mengembalikan kabar tersebut yang telah datang kepada mereka kepada Rasulullah SAW dan ahlul ilm dan ahlul fikih, niscaya apa? Niscaya orang-orang yang bisa mengambil istinbat, mengambil hukum dari ayat atau dalil tersebut dari ucapan ahlul ilm dan ucapan Rasulullah SAW akan mengetahui hakikat makna daripada enam berita tersebut. Jadi enggak sembarangan. Berita itu yang mengetahui orang-orang yang na'am barakallahu fikum memiliki ilmu. Na'am. Walaula an tafaddalallahu alaikum wa rahimakum lattaba'tum syaitan wa wasawisahu illa qalilan minkum. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak memberikan karunia kepada kalian dan tidak merahmati kalian, sungguh niscaya kalian akan mengikuti setan dan juga bisikan-bisikannya kecuali sedikit di antara mereka. Hindari, jangan sampai ada bisikan-bisikan syaitan yang masuk di benak-benak kita sehingga terkena penyakit apa? Waswas. Penyakit waswas hindari. Penyakit waswas berbahaya sekali. Penyakit waswas memperlambat seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyakit waswas menunda dan peribadatan yang seharusnya dikerjakan pada waktunya tertunda sebabnya karena waswas. Apa sih waswas itu? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, harus apa? Tanamkan di benak-benak kita al-yaqin. Al-yaqinu la yazunu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak akan hilang dengan apa? Dengan sebab keraguan. Nasallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.